alla ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Engkau bersyahadat, engkau melakukan persaksian, mengucapkan persaksian bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Engkau tegakkan sholat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Inilah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Islam. Pembahasan kita yaitu Islam liberal ditinjau dari apa? Tinjauan syariat. Ya, ditinjau dari syariat Islamnya. Jadi sudah sekian abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mendudukkan pengertian Islam itu sedemikian jelas gamblang. Tidak perlu interpretasi, tidak perlu ada tambahan-tambahan, tidak perlu ada embel-embel lain. Beliau menjelaskan yang namanya Islam, yaitu engkau bersyahadat, mengucapkan syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bila engkau mampu menempuh perjalanannya. Itu Islam. Kemudian para ulama menjelaskan pula definisi tentang al-Islam yang intinya hampir sama. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal islamu huwal istislamu lillahi azza wa jal bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ahli. Ini pengertian secara umum. Pengertian secara umum. Yang namanya al-Islam yaitu al-istislam, berserah diri. Lillah, berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jal. Bitauhidi, dengan mengesakannya. Dengan bertauhid, wal inqiyadu lahu, tunduk kepadanya. Bita'ati, dengan cara menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Ini Islam. Unsur daripada definisi ini, kalau kita lihat, yang namanya Islam, manakala seseorang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengesakannya, dengan tidak menyekutukannya, dengan sesuatu pun. Kemudian ada unsur al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Bita'ah, taat, menaati Allah subhanahu wa ta'ala, wal bara'ah, dan bersikap bara', berlepas diri, memerangi, menjauhi, menentang terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi definisi tentang Islam itu sudah sangat jelas. Pengertian tentang Islam sudah sangat jelas. Dan pengertian tentang Islam ini pada masa sekarang mulai digeser-geser. Dengan ada istilah Islam liberal, ada menyebut Islam inklusif, ada yang menyebut Islam Protestan. Jadi di kalangan Islam liberal sendiri, penamaan Islam liberal itu masih diperselisihkan. Di antara mereka ada yang menyebut Islam Protestan, karena sukanya protes. Protes dengan syariat yang sudah ada. Seperti Kristen Protestan, itu kan memprotes kebijakan-kebijakan gereja, keputusan-keputusan gereja. Maka mereka kemudian dinamakan Protestan. Nah, sebahagian orang yang mengaku Islam kemudian ikut-ikutan memberi nama dengan Islam Protestan. Nanti ada lagi nama dengan berbagai tambahan-tambahan. Setelah teologi inklusif atau Islam inklusif dijajakan, kemudian mendapatkan penolakan, ganti nama dengan Islam liberal. Islam liberal pun dipasarkan ternyata tidak laku. Ganti nama dengan Islam Nusantara. Entah nanti ketika Islam Nusantara dipasarkan tidak laku juga, entah nanti namanya apa lagi, ganti lagi. Yang intinya, kalau kita cermati, pemahaman Islam liberal, yang kemudian pemahaman Islam liberal ini memiliki baju ataupun wadah yang bernama jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal tidak bisa dilepaskan pemikirannya dari pemikiran Mu'tazilah yang dikembangkan atau yang diajarkan oleh seorang yang bernama Profesor Dr. Harun Nasution. Profesor Dr. Harun Nasution yaitu seorang dosen, dulu nama perguruan tingginya namanya Institut Agama Islam Negeri, IAIN. Pada tahun 1973, Profesor Dr. Harun Nasution meletakkan dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah di perguruan tinggi yang berlabelkan Islam, yaitu Institut Agama Islam Negeri, IAIN. dia memiliki karya, berjudul Islam, dilihat dari berbagai aspeknya, yang kemudian karya Profesor Dr. Harun Nasution ini, buku ini dijadikan buku wajib bagi mahasiswa IAIN untuk mata kuliah pengantar perkembangan ajaran Islam atau agama Islam. Jadi buku yang berisi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ini dijadikan menjadi buku wajib bagi para mahasiswa IAIN. Maka sejak itu resmilah IAIN ini mengusung pemikiran Mu'tazilah. Perkembangan-perkembangan berikutnya di antara dosen-dosennya ada yang disekolahkan ke McGill University di Montreal, Kanada. Di McGill University ataupun di Universitas Chicago, Amerika Serikat, di sana ada orang yang bernama Profesor Fadlur Rahman, seorang warga negara Pakistan, yang Fadlur Rahman ini berapa kali datang ke Indonesia, menularkan pemikiran-pemikiran tentang liberalisme di dalam beragama. Fadlur Rahman lari dari Pakistan karena di Pakistan sudah dinyatakan sebagai orang yang dihukum mati karena menularkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Namun di Amerika Serikat, dia mendapatkan tempat untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Dan dari sanalah kemudian pemikiran-pemikiran yang sudah memiliki fondasi, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang sudah memiliki fondasi di perguruan tinggi IAIN ini, kemudian setelah para dosen itu belajar di Amerika atau di Kanada, mereka kembali kemudian semakin mengokohkan perkembangan pemahaman Islam liberal. Muncul tokoh-tokoh seperti Nur Kholis Majid. Nur Kholis Majid sendiri belum menamakan pemikirannya itu sebagai Islam liberal, belum. Dia hanya menawarkan bahwasannya Islam yang ia usung adalah Islam yang inklusif. Inklusif lawan dari eksklusif. Inklusif artinya terbuka. Boleh menerima pemikiran-pemikiran dari berbagai macam kelompok, berbagai macam orang, berbagai macam golongan. Sehingga menjadikan Islam yang sudah sedemikian rupa ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi Islam yang tercampuri, terkontaminasi atau mendapatkan polusi dari pemikiran-pemikiran lainnya. Maka kalau kita melihat Islam liberal, Islam liberal itu Islam yang mengikuti kata liberal, bukan Islam yang mengikuti apa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi Islam yang mereka maui adalah Islam yang liberal. Apa itu yang liberal? Artinya yang bersifat bebas. Liberal itu artinya bebas. Atau Islam yang berpandangan bebas. Karena liberal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya liberal artinya bersifat bebas atau berpandangan bebas, luas dan terbuka. Itu pengertian liberal. menurut kamus besar bahasa Indonesia. Nah, dari sinilah kemudian kata Islam ini harus mengikuti liberalisasi, proses membebaskan diri. Proses membebaskan diri dari apa? Dari keterikatan. Keterikatan kaidah-kaidah yang sudah dilakukan oleh para ulama untuk bisa memahami Islam secara baik dan benar. Sepuluh menit lagi. Iya. Udah habis waktunya. Jadi singkatnya, Islam liberal itu sesat. Selesai. Ada pertanyaan? Gak apa-apa, 10 menit lagi kita manfaatkan. Jadi Islam liberal, Islam yang harus disesuaikan dengan kemodernan. Itu Islam liberal. Jika terjadi konflik, perbedaan antara ajaran Islam, antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, maka yang harus dilakukan menurut para penggagas ataupun para pengusung Islam liberal ini, bukanlah menolak modernitas, tetapi menafsirkan kembali ajaran Islam tersebut. Contoh, jadi intinya, misalnya ini ada ajaran Islam. Ada ajaran Islam tentang waris. Ajaran Islam tentang waris, wanita itu dapat berapa bagian dari laki-laki? Setengahnya dari laki-laki. Kalau laki-laki dapat satu, wanita dapat setengah. Jadi itu ketentuan hukum waris. Ini ajaran Islam. Nah, kemudian ketemu modernitas. Modernitas itu peristiwa kekinian yang ada pada masa sekarang. Yang ada pada masa sekarang kita temukan ternyata para wanita itu bekerja. Nah, para wanita itu bekerja, masa dapat masih tetap bagian setengah? Berarti ini tidak adil menurut mereka. Wanita ikut bekerja, wanita mendapat penghasilan. Kemudian kok setelah itu wanita diposisikan mendapat setengahnya dari laki-laki. Maka menurut pemahaman Islam liberal, harus ada rekonstruksi ajaran Islam. Ini yang dimaksud dengan menafsirkan kembali ajaran Islam. Jadi waris yang tadi setengah untuk wanita itu ditafsirkan kembali dengan bahasa kerennya mereka, karena mereka kan bergulat di kampus. Dengan bahasa kerennya mereka, rekonstruksi ajaran Islam. Kalau rekonstruksi berarti dikonstruksi, konstruksi ulang, iya kan? Kita membangun konstruksi, kemudian diberi awalan re. Rekonstruksi, menjadi konstruksi ulang. Oh, kalau demikian membuat syariat baru. Berarti membuat syariat baru. Dia sudah memposisikan sebagai pembuat syariat. Nah, ini pemikiran ini perubahan. Pemikiran ini dilontarkan oleh Profesor Dr. Munawir Sazali, mantan Menteri Agama. Kenapa dia melakukan rekonstruksi ajaran Islam? Karena dia melihat, dia kan orang Klaten. Entah Klatennya Cawas, apa Bayat, apa mana, saya gak tahu. Tapi Klaten. Jangan tersinggung orang Klaten. Jadi ketika dia datang ke Solo, dia lihat ya, di Solo itu para wanita bekerja menjadi kuli-kuli bangunan. Dia melihat, oh kalau wanita begini bekerja keras, ya, sementara suaminya cuman pinter, aduh jago. Itu yang dilihat oleh dia. Enggak adil setengahnya ini untuk wanita. Maka Munawir Sazali kemudian melontarkan pemikiran agar syariat yang menyatakan setengah warisan itu setengahnya dari laki-laki, ya, untuk wanita itu adalah setengahnya dari laki-laki, itu harus dirubah. Harus diubah. Ya. Jadi Munawir Sazali ini dulu sekolahnya, mondoknya di ya, pondok pesantren Jamsaren. Ya. Di jalan, apa itu, veteran ya. Ya. Di dekat sekolah Al-Islam itu, Yayasan Al-Islam, pondok pesantren Jamsaren. Ya. Nah. Dia melontarkan gagasan pemikiran itu. Nah ini contoh. Saya hanya ingin memberikan contoh bagaimana ketika ajaran Islam itu oleh mereka dianggap tidak sesuai dengan realitas yang ada, maka bukan realitas itu yang disesuaikan dengan syariat, tetapi syariat yang disesuaikan, yang diubah untuk supaya sesuai dengan realita. Dengan keadaan. Itu intinya ajaran Islam liberal. Sehingga ya, ketika mereka mengusung ajaran-ajaran Islam, mereka mengupayakan bagaimana Islam itu sesuai dengan modernitas, sesuai dengan laju perkembangan zaman. Sebab kalau kita tarik lagi ke belakang, ide Islam liberal ini sebenarnya terpicu karena sikap rendah diri, sikap minder. Dari orang-orang yang mengusung pemahaman ini. Contohnya Profesor Dr. Harun Nasution sendiri itu minder. Ketika ia sekolah di Kanada, dia melihat, dia bertemu dengan seorang wanita dari kedutaan mana, kemudian mengatakan orang Islam itu jorok-jorok. Dia baru tersadar, iya. Di kampung saya, di Indonesia. Ya. Nah, jadi, begitu dikatakan orang Islam itu jorok-jorok, ya, Harun Nasution merasa minder, merasa rendah diri. Berarti ada yang salah di dalam ajaran ini. Nah, ini kelirunya. Dia menyalahkannya ajaran. Bukan dia menyalahkan, berarti ada yang salah pada diri umat. Sebab bisa jadi. Ya. Karena ajaran Islam itu semuanya benar. Tetapi bagaimana umat melaksanakan atau tidak, mempraktekkan atau tidak, ini kan jadi permasalahan. Ya. Jangan disalahkan ajarannya. Yang disalahkan adalah ya, individu per individu dari kaum muslimin itu. Ada yang dia melaksanakan, ada yang tidak. Nah, ketika ada seorang muslim tidak melaksanakan masalah bab toharoh, bab kebersihan, jangan lantas kemudian disalahkan, Islam itu jelek. Salahkanlah individu muslim ini karena dia tidak mengamalkan syariat bertoharoh, syariat kebersihan. Nah, dari sinilah ya, mindernya ini, sehingga kemudian dia mulai ya, mendekat ke pemikiran-pemikiran yang liberal itu tadi. Sehingga ia melihat pemikiran Mu'tazilah ini sangat cocok menurut Harun Nasution untuk dikembangkan di Indonesia. Maka kalau kita perhatikan, intinya bahwasanya Islam liberal itu, bila ada sesuatu yang tidak bersesuaian, ajaran Islam tidak bersesuaian dengan realita yang ada, maka yang harus diubah adalah syariatnya, bukan keadaannya tersebut. Nah, Islam liberal pemikirannya diwadahi oleh jaringan Islam liberal, JIL. Nama-nama dari JIL ini ya, seperti kita ketahui ada Ulil Absar, ya, yang mereka rata-rata dari kalangan akademisi di perguruan tinggi IAIN, kalau sekarang UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Ya. Nah, di antaranya landasan JIL, ya, mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Duh, bahasanya susah-susah ya. Ini bukan bahasa orang pondokan. Ya. Ya memang begitu mereka. Orang-orang Islam liberal itu menggunakan istilah-istilah yang mereka sendiri mumet, pusing. Jangankan kita, mereka sendiri pusing. Ya. Ketika istilah itu digugat, mereka sendiri pusing. Ya. Landasan jaringan Islam liberal itu, mereka mempercayai kebenaran yang relatif. Jadi yang namanya kebenaran menurut mereka itu semuanya relatif. Kenapa demikian? Karena penafsiran terhadap kebenaran itu adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu. Artinya bahwasannya kebenaran itu tidak merupakan sesuatu yang mutlak. Kebenaran itu masih bisa ditafsirkan menurut mereka. Sehingga menurut mereka kebenaran itu sifatnya masih relatif. Tidak ada yang pasti. Ini satu, ya. Karena mereka menganggap kebenaran itu relatif, sehingga mereka mau mengubah-ubah syariat. Ya. Mau mengubah syariat. Karena bagi mereka, Al-Quran pun bukan kebenaran yang pasti, yang qat'i. Tapi masih relatif, masih bisa ditafsirkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Nah ini, sebenarnya ayat ini menjadi bantahan terhadap pemahaman liberal yang mengatakan bahwasannya kebenaran itu masih bersifat relatif. Allah sendiri sudah menyatakan kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Pemikiran daripada menyebutkan kebenaran itu relatif karena mereka dipengaruhi oleh alam pemikiran filsafat. Di mana bagi orang filsafat segala sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang masih bisa diperdebatkan. Kemudian mempercayai bahwasanya kebenaran itu bersifat terbuka. Artinya, setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, bisa juga mengandung kemungkinan benar. Ini. Jadi, kalau kita membaca dua poin saja dari pemikiran liberal ini, bahwasanya yang ditanamkan oleh orang-orang liberal adalah tashkik. Tashkik. Menanamkan keragu-raguan terlebih dahulu. Dan inilah filsafat. Filsafat kan begitu. Yang ditanamkan kepada seseorang adalah keragu-raguan. Karena latar belakang filsafat itu, kalau tidak ditanamkan keragu-raguan, dia tidak akan bisa berpikir. Jadi kalau kamu ingin melihat Islam itu seperti apa, kamu harus keluar dari Islam dulu. Kafir dulu. Na'udzubillah. Supaya apa? Supaya objektif katanya. Ini pemikiran yang sangat menyesatkan. Berkebalikan dengan Islam. Islam menanamkan iman dulu. Beriman. Masalah akal fikirannya sampai atau tidak. Iman dulu. Kan begitu. Beda kalau filsafat, ragu dulu. Kalau Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, iman terlebih dahulu. Masalah akalnya sudah menerima atau belum, sudah menjangkau atau belum, iman dulu. Bahwasannya surga itu ada, neraka itu ada, iman dulu. Meskipun akalnya belum nyampe, surga itu ya, wujudnya seperti apa? Ini bedanya apa yang diajarkan oleh syariat dengan filsafat. Nah, latar belakang jaringan Islam liberal ini, dia menafsirkan yang seperti itu. Kemudian plural, kebenaran itu sifatnya plural, karena penafsiran agama dalam satu dan lain cara adalah kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah. Sehingga kita katakan bahwasannya mereka menganggap bahwasannya penafsiran-penafsiran yang dinyatakan oleh mereka tentang kebenaran itu sendiri adalah penafsiran-penafsiran yang semata-mata berdasarkan fikirannya. Sehingga jaringan Islam liberal, kalau kita melihat poin pertama, itu adalah bentuk ketidakyakinan mereka terhadap kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka meragukan tentang kebenaran, mereka berarti meragukan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan penafsiran sifatnya terbuka, Oh kalau demikian mereka masih meragukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang menafsirkan Al-Qur'an. Berarti mereka meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sinilah bahwasannya yang menjadi landasan cara pijak jaringan Islam liberal itu adalah cara pijak yang akan merusak pemahaman Islam itu sendiri. Yang kedua, landasan jaringan Islam liberal, mereka selalu memihak pada minoritas dan tertindas. Maka kita melihat orang-orang liberal itu pembelaannya luar biasa. Yang mereka bela itu yang penting minoritas dan tertindas. Tidak melihat minoritasnya itu ada di atas al-haq atau tidak. Yang penting minoritas, walaupun tidak di atas al-haq dibela. Maka kita lihat orang liberal akan membela Ahmadiyah. Kita ingat kasus bagaimana Dawam Raharjo membela habis-habisan para pengikut Ahmadiyah, walaupun dia bukan Ahmadiyah. Dan pada masa sekarang, Dr. Musda Mulia habis-habisan membela LGBT karena minoritas dan tertindas dianggapnya. Yang penting dibela, itu minoritas tertindas, dibela. Tidak melihat minoritasnya itu di atas al-haq atau tidak, di atas kebenaran atau tidak, pokoknya dibela. Jadi tidak mengherankan kalau pada masa sekarang ini kita melihat orang-orang liberal membela orang-orang yang dikatakan oleh mereka minoritas dan tertindas. Mereka membela kaum Syiah. Sehingga tokoh Syiah di Indonesia, Jalaluddin Rahmat, lebih dekat kepada liberal itu sendiri. Itu dua poin. Ada beberapa poin, banyak sekali poinnya, tapi cukup dua saja. Dengan dua poin saja sudah cukuplah. Oh ini liberal, sesat, udah. Dan tidak perlu berdebat dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka akan melakukan manipulasi-manipulasi ajaran-ajaran yang disalah tafsirkan ataupun yang diselewengkan penafsirannya, karena mereka lebih mengikuti akal fikiran. Akal fikiran yang tidak terbimbing dengan wahyu. Sehingga Islam liberal kalau ditinjau secara syariat, kita akan mendapati bahwasanya pemikiran-pemikiran Islam liberal akan mengarahkan orang-orang yang mengusungnya kepada kekufuran. Na'udzubillah. Akan mengarahkan para pengusungnya kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Demikian mudah-mudahan yang singkat dan terkait dengan permasalahan Islam liberal ini bisa kita fahami. Jadi jangan tertipu dengan kemasan. Casing bisa berubah. Dulu Islam inklusif, berubah lagi apa namanya, berubah lagi Islam liberal, apa lagi namanya. Nah sekarang casingnya apa? Islam Nusantara. Casingnya sekarang Islam Nusantara. Ini harus hati-hati. Mereka akan sangat keras terhadap orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu.